بالله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه wa mawalah. Amma ba'du. Ikhwanafiddin azakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah Al-Anbiya. Malam ini akan kita baca ayat yang ke 55 sampai ayat yang ke 58. Qala Allahu Azza wa Jal. Qalu ajitana bil haqqi am anta minal la'ibin. Kaum Nabi Ibrahim berkata, wahai Ibrahim, apakah engkau datang kepada kami dengan membawa kebenaran, ataukah engkau cuma main-main saja? Qala bal rabbukum rabbus samawati wal ardi. Nabi Ibrahim berkata, akan tetapi aku datang kepada kalian untuk menyatakan bahwa Rabb kalian adalah Rabb langit dan bumi. Alladzi fatarahunna, yang telah menciptakan itu semua. Wa ana ala dzalikum minasyahidin, dan aku menjadi saksi atas itu. Wa tallahi la'akidanna asnamakum ba'da'an tuwallu mudbirin. Sungguh demi Allah, aku akan membuat rencana untuk menghancurkan patung-patung kalian setelah kalian meninggalkannya. Faja'alahum judadha, maka Nabi Ibrahim menjadikan patung-patung itu hancur berantakan. Illa kabirallahum, kecuali patung yang paling besar milik mereka. La'allahum ilaihi yarji'un. Barangkali mereka nah bisa kembali dengan melihat patung tersebut. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah fi tafsirihi. Qalu ala wajhil istighrabi liqawlihi wal isti'dami lima qala. وكيف بدأهم بتصفيههم وتصفيه آبائهم أجئتنا بالحق أم أنت من اللائبين أي هذا القول الذي قلته والذي جئتنا به هل هو حق وجد أم كلامك لنا كلام لائب مستهزئ لا يدري ما يقول وهذا الذي أراد وإنما ردد الكلام بين الأمرين لأنهم نزلوه منزلة المتقرر المعلوم عند كل أحد أن الكلام الذي جاء بإبراهيم كلام سفيه ولا يقال ما يقول فرد عليهم إبراهيم ردا بيّن به وجه سفههم وقلة عقولهم فقال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين فَجَمَعَ لَهُمْ بَيْنَ الدَّلِيلِ الْعَقْلِ وَالدَّلِيلِ السَّمْعِ Kaum Nabi Ibrahim berkata, menganggap aneh ucapan Nabi Ibrahim, menganggap serius apa yang diucapkan Nabi Ibrahim. Bagaimana tidak, Nabi Ibrahim belum-belum sudah membodohkan mereka dan membodohkan bapak-bapak mereka. Wahai Ibrahim, apakah engkau datang kepada kami dengan membawa kebenaran, ataukah engkau hanyalah orang yang main-main? Artinya, ucapan yang telah engkau ucapkan dan apa yang telah engkau bawa kepada kami, apakah itu kebenaran dan sesuatu yang serius? Atau ucapanmu kepada kami hanyalah ucapan orang yang main-main, yang mengolok-ngolok kami, yang dia sendiri tidak tahu apa yang diucapkan. Inilah yang mereka inginkan. Mereka mengulang-ulangi perkataan mereka terkait dengan dua perkara. Karena mereka menempatkan Nabi Ibrahim sebagai pihak yang ditetapkan dan dikenal oleh semua orang. Dan ucapan yang dibawa oleh Nabi Ibrahim itu dianggap sebagai ucapan orang bodoh yang tidak bisa dipahami ucapannya. Maka Nabi Ibrahim membantah mereka dengan bantahan yang lebih memperjelas sisi kebodohan mereka dan sisi dangkalnya akal mereka. Nabi Ibrahim mengatakan, akan tetapi ucapanku itu adalah menetapkan bahwa Rabb kalian itu sebenarnya adalah Rabb langit dan bumi yang telah menciptakan itu semua, dan aku menjadi saksi atas itu. Maka di sini Nabi Ibrahim menggabungkan untuk mereka antara dalil akal dan dalil nakal. Amma dalilul akli fa'innahu qad alima kullu ahadin hatta haulai alladina jadalahum Ibrahim annallaha wahdahu al-khaliku li jami'il mahlukati min bani Adam wal malaikati wal jinni wal bahaimi was samawati wal ardi al mudabbir lahunna bi jami'i anwa'i tadbiri fayakunu kullu mahlukin mafturan mudabbaran mutasarrafan fihi wa dakhala fi dhalika jami'u ma ubida min dunillah. Afayaliku indama lahu adna miskah min aklin wa tamyiz ayak buddha mahlukan mutasarrafan fihi la yamliku naf'an wala dhara wala mautan wala hayatan wala nusura wa yada'u ibadatal khaliki ar-raziki al-mudabbir. Adapun dalil akal, maka setiap orang sudah mengetahui, bahkan mereka-mereka yang berdebat dengan Nabi Ibrahim juga sudah tahu bahwa Allah lah saja yang menciptakan semua makhluk, menciptakan Bani Adam, menciptakan malaikat, menciptakan jin, menciptakan binatang-binatang, langit dan bumi. Dan Allah lah yang mengatur itu semua dengan segala bentuk pengaturan. Sehingga semua makhluk itu diciptakan, diatur, diarahkan. Masuk dalam makhluk adalah semua yang disembah selain Allah. Maka apakah pantas orang yang memiliki akal dan memiliki kemampuan untuk membedakan kemudian menyembah makhluk yang diatur, yang tidak mampu memberi manfaat, tidak mampu menolak madarat, tidak mampu mematikan, tidak mampu menghidupkan, tidak mampu mengumpulkan kembali orang yang telah mati. Kemudian malah meninggalkan menyembah yang menciptakan, yang memberi rezeki dan yang mengatur. Wa amma dalilus sam'i fa wal manqulu anir rusuli alaihi wassalatu wassalam. Fa inna ma ja'u bihi maksumun la yaghlitu wa la yuhbiru bi ghairil haq. Wa min anwa'i hadzal qismi syahadatu ahadin minar rusul ala dhalik. Falihada qala Ibrahim wa ana ala dhalikum. Ay anna allaha wahdahu al-ma'bud wa anna ibadata masiwahu batil minas syahidin. Wa ayu syahadatin ba'da syahadatillah a'la min syahadati rasul. Khususan ulil azmi minhum. Khususan Khalilar Rahman. Adapun dalil sam'i, dalil nakal, maka dinukil dari ucapan para rasul alaihi salatu wassalam. Semua wahyu yang dibawa oleh rasul itu maksum. Tidak salah dan tidak menghabarkan selain kebenaran. Dan di antara bagian dalil nakal adalah persaksian salah seorang rasul atas itu. Oleh sebab inilah Nabi Ibrahim berkata, dan aku atas hal itu, yakni Allah yang Maha Satu yang layak diibadahi. Adapun selain Allah adalah sembahan yang batil. Aku sebagai saksinya. Maka persaksian mana yang lebih tinggi daripada persaksian Allah Ta'ala dan persaksian para Rasul, khususnya Rasul Ulul Azmi, apalagi Rasul tersebut adalah kekasih Ar-Rahman. Walamma bayyana an asnamahum laisa laha min at-tadbir syai'un arada ayyuriyahum bil fi'li ajzaha wa adama intisariha wa liyakida kaidan yahsulu bihi ikrarhum bidzalika falihada qala wa tallahi la'aqidanna asnamakum ay aksiruha ala wajil kait ba'da an tuwallu mudbirin anha ila idin min a'yadihim falamma tawallu mudbirin dhaba ilaiha bikhifatin faja'alahum judada ay kisaran wa qita'an وكانت مجموعة في بيت واحد فكسرها كلها إلا كبير لهم أي إلا صنمهم الكبير فإنه تركه لمقصد سيبينه وتأمل atau wata'ammuli hadzal ihtiras al-ajib fa inna kulla mamqutin indallah la yutlaqu alaihi alfadhu ta'dim illa ala wajhi idafatihi li ashabi kama kana nabiy sallallahu alaihi wasallam idza kataba ila mulukil ardi al-musyrikin yaqulu ila adimil fars ila adim al-Rum wa nahwi dalik wa lam yakul ila al-adim wa huna qala ta'ala illa kabiran lahum wa lam yakul kabiran min asnamihim fahada yambagi at-tanbilahu wal-irtirazu min ta'dimi ma haqqarahu wa illa idha udhifa ila man adzamahu. Ketika semakin jelas bahwa patung-patung mereka tidak mampu mengatur apapun Maka Nabi Ibrahim ingin memperlihatkan kepada mereka secara bukti perbuatan bahwa patung-patung itu lemah. Patung-patung itu tidak bisa membela dirinya sendiri. Dan Nabi Ibrahim membuat rencana dengan tujuan agar mereka mau mengakuinya. Oleh sebab inilah Nabi Ibrahim berkata, sungguh demi Allah, aku akan membuat rencana terhadap patung-patung mereka. Artinya aku akan memecahkan patung-patung itu dengan perencanaan. Setelah mereka meninggalkan patung-patung itu untuk melakukan salah satu perayaan hari raya mereka. Maka ketika mereka meninggalkan patung-patung itu, Nabi Ibrahim pergi menuju ke tempat patung-patung itu secara diam-diam. Dan Nabi Ibrahim menjadikan patung-patung itu pecah, berantakan. Patung-patung itu terkumpul jadi satu dalam sebuah rumah. Nabi Ibrahim memecahkan semuanya, kecuali patung yang paling besar milik mereka. Artinya, patung mereka yang paling besar. Sungguh, Nabi Ibrahim sengaja membiarkannya untuk tujuan yang akan dijelaskannya nanti. Dan untuk dijadikan sebagai bahan renungan sesuatu yang sangat mengherankan ini. Sungguh, setiap perkara yang dibenci di sisi Allah, maka tidak boleh digunakan padanya lafad pengagungan. Kecuali jika lafad pengagungan itu disandarkan kepada pelakunya. Sebagaimana Nabi SAW ketika menulis surat kepada raja-raja musyrik, beliau menulis kepada pembesar Persia. Kepada pembesar Romawi. Atau yang semisalnya. Tidak kemudian kepada yang agung. Tanpa disandarkan. Enggak boleh ya. Maka di sini Allah Ta'ala berfirman, illa kabirallahum. Tidak mengucapkan kabiran min asnamihim. Tapi lahum, milik penyembahnya. Ini harus diperhatikan. Jangan sampai kita mengagungkan sesuatu yang direndahkan oleh Allah Ta'ala. Kecuali lafad pengagungan tadi, disandarkan kepada orang-orang yang mengagungkannya. Kabirallahum azimul fas azimul rum. Nah. Wa qawluhu la'allahum ilaihi yarji'un. Ay ta'aka Ibrahimu taksira sonamihim hada li ajli ayarji'u ilaih. Wastamillu hujjatahu wa tahfitu ilaiha wa la yu'ridu anha wa lihada qala fi akhiriha farja'u ila anfusihim. Mengenai firman Allah Ta'ala la'allahum ilaihi yarji'un, artinya ialah Nabi Ibrahim sengaja tidak memecahkan patung yang paling besar dengan tujuan mereka bisa kembali ke patung itu. Kemudian menunggu hujah untuk membela patung itu. Melihat kembali patungnya. Dan dengan harapan tidak berpaling darinya, ya. Oleh sebab inilah di akhir ayat nanti ada ucapan, maka mereka pun kembali memandang diri mereka sendiri. Taib. Ikhwan fillah a'azzakumullah. Ayat yang ke-55 sampai 58 ini menjelaskan kepada kita bagaimana kaum Nabi Ibrahim membantah Nabi Ibrahim alaihissalam yang membodoh-bodohkan mereka dan membodohkan bapak-bapak mereka. Mereka bertanya kepada Nabi Ibrahim, apakah engkau datang dengan membawa kebenaran ataukah cuma main-main, ngolok-ngolok kita. Maka Nabi Ibrahim menegaskan kembali bahwa tindakan mereka itu memang bodoh, menyembah sesuatu yang tidak layak disembah, menyembah sesuatu yang mereka bikin sendiri, dan menegaskan bahwasanya Rab yang layak diibadahi ialah Rab langit dan bumi, Rab yang menciptakan itu semua. Nah, Nabi Ibrahim kemudian mengatakan, aku menjadi saksi kebenaran ini. Baik. Melihat kaumnya diam, enggak bisa lagi membantah apa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim, maka Nabi Ibrahim ingin memperkuat hujahnya dengan memberi pelajaran kepada kaumnya secara langsung. Ingin menunjukkan kepada kaumnya secara langsung betapa lemahnya patung-patung yang disembah itu. Dan ingin menyadarkan mereka bahwasanya patung-patung itu tidak bisa menolong diri mereka sendiri. Dengan harapan mereka sadar, merujuk kepada kebenaran dan meninggalkan patung-patung itu. Maka Nabi Ibrahim memiliki rencana itu, menunggu sampai mereka meninggalkan rumah patung-patung tadi untuk ditinggal ke tempat perkumpulan mereka untuk merayakan hari raya mereka, sehingga rumah patung tadi kosong, ya. Nah, Nabi Ibrahim menyelinap diam-diam, ya, aman, masuklah Nabi Ibrahim ke rumah yang isinya patung-patung yang disembah oleh kaumnya. Maka Nabi Ibrahim menghancurkan semua patung yang ada di tempat itu. Tidak disisakan sama sekali, kecuali patung yang paling besar milik mereka. Tujuannya ialah agar mereka melihat patung yang paling besar itu, minta keterangan kepada patung itu, mungkin punya hujah untuk membantah Ibrahim, ya. Nah, dan Nabi Ibrahim sengaja meninggalkannya untuk menjelaskan kepada kaumnya bahwasanya yang paling besar sekalipun diam saja, enggak bisa menolong patung-patung yang lainnya kecil-kecil itu. Bahkan tidak bisa membela kaumnya yang menyembahnya. Nah, itu adalah rencana Nabi Ibrahim yang benar-benar dilakukan. Baik, sampai di situ, ya. Nanti ayat-ayat berikutnya menjelaskan bagaimana kagetnya kaum Nabi Ibrahim ketika melihat semua patung-patung yang mereka sembah hancur berantakan, ya. Nah, baik, kita cukupi sampai di situ untuk pertemuan kali ini, ya. Nah, fiha fawaid. Al-fa'idatul ula. Anna Ibrahim alaihi salatu wassalam jama'ah di qaumihi bainat dalil al-aqli wa dalil as-sam'i bi anna Allah wahdahu al-ma'budu wa anna ibadata ma siwahu batil bi anna Allah wahdahu al-ma'budu wa anna ibadata ma siwahu batilun. Taib, bahwa sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam menggabungkan untuk kaumnya antara dalil akli dan dalil sam'i. Nakli atau sam'i sama. Untuk menunjukkan bahwa sesungguhnya Allah sajalah yang berhak disembah. Dan bahwa menyembah selain Allah itu adalah batil. Nah, baik. Jelaskan dalil akli, ya. Dijelaskan dalil sam'i. Al-fa'idatu asaniyah. Min anwa'i ad-dalil as-sam'i. Syahadatu ahadin minar rusul di antara macam-macam dalil sam'i atau nakli adalah persaksian dari salah satu rasul. Nah, kalau ada rasul yang bersaksi, maka persaksiannya itu adalah dalil apa ini? Sam'i atau nakli. Falidhalika qala Ibrahim wa ana ala dhalikum minasyahidin. Oleh sebab itulah Nabi Ibrahim berkata, aku menjadi saksi atas itu. Al-Fa'idatu Asalisa. Anna Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kasaro. Jami al asnami illa sonamahum al kabir wa dzakara muqatil ibnu sulaiman anna adadal asnam isnani wa sab'una sonaman min dahabin wa fiddatin wa nuhasin wa hadidin. Wa khosabin. Fakasaroha. Thumma wadu al-faksa. Fi unukis sonam al-kabir. Fakasaroha. Thumma wadha'a al-fa'sa fi unuki sonami al-kabir. Nah, bahwa sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam memecah semua patung kecuali patung mereka yang paling besar. Dan Muqatil Ibnu Sulaiman menyebutkan bahwa jumlah patungnya ada 72 patung. Ada yang terbuat dari emas. Ada yang terbuat dari perak. ada yang terbuat dari tembaga, ada yang terbuat dari besi, ada yang terbuat dari kayu. Lalu Nabi Ibrahim memecahkan semuanya. Kemudian meletakkan kapak yang dipakai untuk menghancurkan tadi di leher patung yang paling besar. Nah, baik. Insya Allah ya, ini betul-betul penuh perjuangan ya. Seorang diri Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung itu dengan resiko yang sangat berat ya, ditangkap dan dibunuh. Oleh sebab itu Nabi Ibrahim alaihi wassalam layak disebut sebagai apa ini? Imamul Muwahidin ya, pemimpin orang-orang yang bertauhid. Taibarakawafiku. Nah, adapun pembahasan berikutnya, reaksi kaum Nabi Ibrahim ketika melihat patung-patungnya hancur, dan bagaimana Nabi Ibrahim menggunakannya sebagai hujah untuk menyadarkan mereka, insya Allah akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih.